نعم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا أما بعد. Pada kesempatan sebelumnya kita telah membahas mengenai lafaz nama dari Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Nah, apa makna dari nama tersebut? Dhalifa. Halo. Halo. Ada ni Ustaz? Ada. Naam. Apa makna dari lafaz Muhammad alaihi salatu wassalam? Diambil dari lafaz apa? Hamd. Alhamd. Yang artinya apa? Pujian. Naam, artinya Muhammad alaihi salatu wassalam diambil dari kosakata tersebut. Nah, yang berartikan banyaknya pujian. Tentu dengan berbagai macam sifat, akhlak, adab. Nah, dan itu nampak. Dan itu terbukti pada kehidupan beliau dan dipersaksikan oleh kaumnya. Nah, dan nama ini adalah nama yang paling masyhur dan disebutkan di empat ayat dalam Al-Quran. Bahkan Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan satu surat dengan nama beliau. Nah, kita lanjutkan al-aslu thalith, landasan yang ketiga, ma'rifatu nabiyikum Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, mengetahui nabi kalian yaitu Muhammad alaihi salatu wasallam, wa huwa, dan beliau adalah Muhammad ibn Abdullah. Muhammad ini alaihi salatu wasallam anak dari Abdullah. Abdullah, ikhwani hafizakumullah, merupakan salah satu dari anak kesayangan Abdul Muttalib. Dan Abdullah ini menikah dengan seorang wanita yang bernama Aminah bintu Wahb. Nah, dan Wahab ini merupakan anak dari Abdu Manaf. Berarti ini sepupu dengan sepupu, kurang lebih. Artinya ayah dan ibu Nabi alaihi salatu wassalam Qurasyian. Kedua-duanya dari suku Quraisy. Berarti nasab yang paling baik dari jalur ayah dan dari jalur ibu. Nah, Abdullah meninggal ketika balik pulang dari berdagang di negeri Syam. Nah, kemudian tertimpa dengan satu penyakit, sebagaimana disebutkan oleh ahli sirah. Fanazala inda akhwalihi, kemudian dia istirahat, kemudian dia turun, kemudian dia menjenguk kepada saudara dari ibu-ibunya, pamannya. Paman dari pihak ibu dari kalangan Bani Najjar di kota Madinah. Nah, oleh sebab itu, Abdullah meninggal di Darin Nabighah. Satu tempat namanya Darun Nabighah di kota Madinah. disebutkan oleh ahli sirah, tentunya ini semua pendapat yang tidak banyak ditopang daripada dalil. Disebutkan oleh ahli sirah ketika Abdullah ini meninggal dan umurnya 25 tahun. Nah, ini satu pendapat, dan pada saat itu Nabi alaihi salatu wasalam masih di perut ibunya. Ini pendapat mayoritas ulama sejarah. Nah, ada pula yang lain berpendapat bahwasanya ayah Nabi alaihi salatu wasalam meninggal 2 bulan setelah beliau lahir. Nah, tapi ini pendapat yang sedikit sekali diambil oleh ahlul ilmi. Sehingga pendapat mayoritas Nabi sallallahu alaihi wasalam lahir dan ayahnya sudah tidak ada. Nah, karena meninggal ketika Nabi alaihi salatu wasalam masih di perut ibunya. Nah, kemudian setelah Nabi alaihi salatu wasalam lahir, Aminah memiliki satu kepentingan untuk pergi ke kota Madinah. Nah, sepulang dari kota Madinah, Aminah meninggal di satu tempat yang bernama Al-Abwa. Sehingga Aminah ini wafat antara kota Madinah ke Mekah. Lebih dekat kepada kota Madinah. Nah, dan ini usia Nabi alaihi salatu wassalam 6 tahun sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Hisham dalam sirahnya. Sehingga Nabi alaihi salatu wassalam wafat dalam keadaan yatim. Afwan, Nabi sallallahu alaihi wasallam lahir dalam keadaan yatim. Dan ini Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surat Ad-Duha, "Alam yajidka yatiman fa'awa." Bukankah dia telah mendapatimu dalam keadaan yatim, enggak punya bapak, kemudian setelah itu tidak punya ibu. Fa'awa, lalu dialah yang melindungimu. Wa wajadaka dhalan fahada. Dan mendapati engkau dalam keadaan bingung, dan dialah Allah Subhanahu wa taala yang memberikan petunjuk. Wa wajadaka a'ilan fa'aghna. Mendapati engkau dalam keadaan kekurangan, dan dialah Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kecukupan. Nah, maka Nabi alaihi salatu wassalam lahir dalam keadaan yatim, di mana kedua orang tuanya meninggal jauh sebelum putra ini diutus menjadi nabi. Maka kita tidak bisa mengetahui, ikhwani hafizakumullah, bagaimana sih status agama mereka tanpa melalui berita dan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Di dalam rukun iman, salah satu yang wajib untuk kita imani adalah beriman kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Nabi terakhir. Konsekuensinya apa? Kita harus percaya semua berita yang beliau sampaikan kepada kita. Yang tidak beriman dengan apa yang disampaikan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, maka belum disebut sebagai seorang mukmin. Lantas bagaimana status kedua orang tua Rasul alaihi salatu wassalam, Abdullah dan ibunya Aminah? Maka kita harus merujuk kepada dalil-dalil dari Al-Quran ataupun As-Sunnah. Dan di sana terdapat sebuah athar yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nah, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu wa arda, bahwasanya Nabi alaihi salatu wassalam pernah berziarah ke makam ibunya. Fabaka. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menangis. Melihat Nabi menangis, para sahabat pun ikut menangis. Lantas Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, "Istazantu Rabbi." Aku minta izin kepada Rabbku. Aku minta izin kepada Allah Subhanahu wa taala an astaghfira li ummi. untuk memohonkan ampunan bagi ibuku. Falam ya'zanli. Namun dia tidak mengizinkan. Allah subhanahu wa ta'ala tidak memberikan izin kepada Nabi alaihi salatu wassalam untuk memberikan syafaat kepada ibunya. Wasta'zantuhu an azura qabraha fa'adhinali. Kemudian aku minta yang kedua, izin untuk menziarahi kuburannya. Maka beliau mengizinkan kepadaku. Fazuruha fa'inaha dhakirul mut. Maka ziarahlah kalian kepada kubur, karena itu mengingatkan kepada kematian. Nabi SAW minta izin memberikan syafaat kepada sang ibu, tidak dikasih oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Karena memang dilarang seorang muslim meminta ampunan kepada orang yang mati dalam keadaan kafir. Dan Nabi SAW menangis karena rasa kasih sayang. Manusiawi. Sangat wajar. Naluri manusia. Merasa cinta kasih kepada orang yang melahirkan kita. Maka Nabi SAW menangis karena mereka wafat bukan di atas tauhid. Mereka wafat bukan di atas Islam. Bahkan dalam riwayat Imam Muslim lainnya dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu wa arda, kata Anas bin Malik, anna rujulan qala ya Rasulullah ayna abi. Wahai Rasulullah, ada seorang datang kepada beliau, di mana ayahku yang telah wafat? Nabi SAW mengatakan, finnar. Bapakmu dalam api neraka. Nampak dari anak tersebut wajah sedih. Merasa berat mendengarkan informasi dan kabar dari Rasulullah. Fada'ah, kemudian Nabi SAW memanggil pemuda itu untuk kedua kali. Kemudian Nabi SAW bersabda, inna abi wa abaka finnar. Bapakku dan bapakmu, kedua-duanya di dalam api neraka. Maka melalui nas ini menunjukkan kepada kita bahwasanya kedua-duanya meninggal bukan di atas tauhid. Karena mereka, Abdullah Aminah, begitu pula kakek Nabi SAW, Abdul Muttalib, kanu ala ibadatil awthan, mereka menyembah berhala. Dan ini ikhwani afidhakumullah, bahkan dinyatakan pula oleh ulama Syafi'iyah. Ulama Syafi'iyah menjelaskan mengenai perkara ini. Yang mungkin kita melihat pada zaman sekarang banyak orang yang mengingkari. Yang mengatakan bahwasanya ayah Nabi SAW, ibu Nabi di dalam neraka, berarti ini melecehkan Rasulullah. Padahal telah datang kepada kita dalil dari beliau. Bahkan diikuti oleh ulama yang dijadikan rujukan pada mazhab ini. Di antaranya Al-Imam An-Nawawi. Dalam syarah sahih Muslim, dengan tegas Imam Nawawi mengatakan, setelah sampai pada hadis ini, bayanun anna man mata alal kufri fahuwa finnar. Hadis ini menjelaskan kepada kita bahwasanya orang yang wafat di atas kekufuran, maka dia di dalam api neraka. La tanaluhu syafa'atuhu. Tidak bisa mendapatkan syafaat dari Nabi SAW. Artinya tidak bisa mendapatkan apapun dari hubungan kekerabatan kepada Nabi alaihi salatu wasalam. Bahkan Imam Nawawi menambahkan jawazu ziyaratil musyrikin. Hadis ini menjelaskan kepada kita bolehnya mengunjungi orang kafir ketika mereka masih hidup. Fil hayat wa kuburuhum ba'dal wafat. Dan bolehnya berziarah ke makam mereka ketika sudah meninggal. Sebagaimana Nabi SAW berziarah kepada kuburan ibu. Ini Imam Nawawi sebagai Syekh Syafi'iyah. Syekhnya mazhab Syafi'i. Begitu pula Syafi'i yang lain. Imam Al-Baihaqi. Dalam kitabnya Dalail An-Nubuwah. Menegaskan wakanu ya'buduna al-wathan. Bagaimana ayah, ibu serta kakek beliau tidak seperti ini di akhirat, maksudnya dalam api neraka, sementara mereka menyembah berhala sampai mati. Dan ini pula ditegaskan oleh Ibnu Katsir. Ini tiga ulama Syafi'iyah menegaskan bahwasanya ayah Rasulullah dan ibunya di dalam api neraka. Kenapa kok tidak dikategorikan sebagai ahlul fatra? Maka dijawab oleh para ulama, barakallahu fikum, bahwasanya ajaran Isa itu sampai ke kota Makkah dan sampai ke kota Madinah. Bahkan tidak jauh dari mereka. Ajaran Nabi Isa pusatnya di negeri Syam. Bukan jarak yang panjang dari Mekah maupun Jazirah Arab. Bahkan kebiasaan mereka adalah melakukan perdagangan ke negeri tersebut. Mengambil dari negeri Syam dibawa ke kota Mekah. Mengambil ke negeri Syam dibawa ke kota Madinah. Dan jarak antara kedua nabi ini 500 tahun. Jarak waktu mereka tidak lebih jauh daripada jarak kita. Artinya ikhwani afidhakumullah, bahwasanya orang tua Nabi alaihi salatu wasallam masih menjumpai ajaran Isa, bukan hidup di zaman fatrah. Dalilnya apa? Di sana, di kota Mekah sendiri, ada beberapa orang yang mereka masih berpegang teguh dengan ajaran Nabi Ibrahim, Al-Hanif, At-Tauhid. Di antaranya adalah Zaid ibn Amr ibn Nufail, yang dikabarkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam dia berada di dalam surga karena berpegang teguh dengan millah Ibrahimiyah, jalannya kakek mereka, yaitu Nabi Ibrahim alaihi salatu wasallam, yaitu bertauhid, berlepas diri dari kesyirikan dan berlepas diri dari pemeluk kesyirikan. Begitu pula di antara mereka ahlu Makkah berpegang teguh dengan ajaran Isa alaihi salam, yaitu Warqa ibn Nawfal. Tamassaku bidin Isa. Dan dikabarkan oleh Nabi alaihi salatu wasalam, kedua orang ini adalah orang-orang yang baik, orang soleh. Akan tetapi mereka meninggalkan ajaran tersebut dan berpindah kepada ibadatul awthan, penyembahan kepada tandingan-tandingan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Ini mengenai status agama kedua orang tua Nabi alaihi salatu wassalam. Sebelum beranjak kepada nama kakeknya, mungkin di sini ada sedikit permasalahan penting disebutkan oleh ahli sirah ikhwani afidhakumullah tentang kondisi ketika lahirnya Nabi alaihi salatu wassalam, sampai mereka berbeda pendapat menjadi tiga ucapan. Nah, pendapat yang pertama, mereka menjelaskan bahwasanya anna Nabi sallallahu alaihi wasallam wulida makhtuna. Nabi Muhammad ini lahir dalam keadaan sudah berkhitan. Lahir dalam perut, dari perut ibu dalam keadaan berkhitan. Dan ini disebutkan asar dari riwayat At-Tabrani dalam kitabnya Al-Awsat, dan disinggung pula oleh Ibnul Mulaqqin di dalam kitabnya Al-Ghaya. Hadis Nabi alaihi salatu wassalam yang bersabda, min karamati, di antara karomahku, kelebihanku, kekhususanku, annani wulidtu makhtuna. Aku ini dilahirkan dalam keadaan berkhitan. Walam yara ahadun sawati. Enggak ada satu pun yang melihat auratku. Maksudnya itu dikhitan. Karena Nabi alaihi salatu wasallam lahir dalam keadaan seperti itu. Nah, pendapat yang pertama mengambil dari asar ini. Akan tetapi ikhwani hafizakumullah, pendapat yang rajih bahwasanya hadis tersebut la yasih, tidak sahih, bal makdzubun 'ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan hadis ini palsu menggunakan nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara yang menyebutkan lemahnya hadis ini dan palsunya hadis ini yaitu Ibnul Jauzi dalam kitabnya Al-Ilal, begitu pula Imam Az-Zahabi, karena di dalam sanad hadis ini ada seseorang yang bernama Sufyan ibn Muhammad Al-Misisi. Sufyan ibn Muhammad Al-Misisi utuhima bisarakatil hadis. Orang ini dulu dituduh suka mencuri hadis. Nah, membuat-buat hadis. Maka hadis ini diingkari oleh para ulama. Ini pendapat yang pertama. Kemudian pendapat yang kedua, ikhwani afidhakumullah, bahwasanya khitan Nabi alaihi salatu wassalam ini terjadi ketika syaqqis sadar, ketika dada beliau dibelah oleh malaikat. Berarti riwayat yang kedua, Nabi sallallahu alaihi wasallam ibarat manusia yang lain lahir, kemudian malaikat yang mengkhitaninya. Nah, kemudian pendapat yang ketiga, wallahu ta'ala a'lam, anna jaddahu Abdul Muttalib huwa alladhi khatanahu. Bahwasanya kakeknya sendiri Abdul Muttalib yang mengkhitan Nabi alaihi salatu wassalam pada hari ketujuh. Bahkan disebutkan oleh ahlu sirah, wa sana'a lahu ma'dab. Bahkan sampai membuat hidangan besar dan diperuntukkan oleh masyarakat Makkah karena senangnya ketika kelahiran Nabi alaihi salatu wassalam. Nah, maka pendapat yang ketiga ini kakeknya sendiri yang mengkhitan Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hari ketujuh, membuat makanan dan memberi nama Muhammad alaihi salatu wassalam. Nah, dan ini pendapat yang banyak diambil oleh para ulama. Ini pembahasan yang kedua. Kemudian pembahasan yang ketiga, ikhwani afidhakumullah, masih berkaitan dengan Nabi kita alaihi salatu wassalam, mengenai keturunan beliau. Perlu difahami bahwasannya Nabi alaihi salatu wassalam memiliki 7 anak. Nah, 4 wanita sepakat di antara para ulama, 3 laki-laki yang terjadi khilaf. Kalau putri sepakat di antara mereka. Nah, adapun anak-anak terjadi khilaf. Tapi pendapat yang rajih bahwasanya anak laki-laki Nabi alaihi salatu wasallam ada 3. Yang pertama Al-Qasim. Dengan inilah Nabi alaihi salatu wasallam dikunyahi dengan Abul Qasim. Kunyah beliau dengan anak ini. Dan Qasim lahir di kota Makkah sebelum diangkat menjadi Nabi Rasuluna Muhammad alaihi salatu wassalam. Dan Qasim ini meninggal di kota Makkah dan umurnya pada saat itu 2 tahun. Ini sebagaimana disebutkan oleh ahli sirah. Jadi anak tua Nabi alaihi salatu wassalam adalah Al-Qasim. Lahir di kota Makkah sebelum Nabi alaihi salatu wasallam diangkat menjadi rasul, meninggal di sana dan umurnya 2 tahun, masih kecil. Nah, kemudian yang kedua adalah Abdullah. Di sinilah terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama. sana ada yang mengatakan bahwasanya di sana ada nama yang lain, yaitu Tayyib dan Tahir. Akan tetapi menurut pendapat yang rajih, ikhwani afidhakumullah, Abdullah ini juga dinamai dengan Tayyib dan juga disebut dengan Tahir. Orangnya satu, disebutnya tiga. Karena sebagian yang lain mereka membeda-bedakan. Abdullah sendiri, Tayyib sendiri, Tahir sendiri. Tapi menurut pendapat yang sahih, bahwasanya Abdullah yusamma bi Tayyib, dinamai juga dengan Tayyib. Wa yusamma bi Tahir, dan juga dinamai dengan Tahir. Tayyib artinya bagus, baik. Tahir artinya suci. Kenapa disebut dengan Tayyib dan Tahir? Li'annahu wulida fil Islam. Karena anak ini lahir di dalam Islam. Beliau sudah diangkat menjadi Rasul Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Sehingga Abdullah disebut dengan Tayyib dan disebut dengan At-Tahir. Nah. Kemudian anak yang ketiga bernama Ibrahim. Dan ini lahir di kota Madinah. Dan meninggal di sana. Di tahun-tahun terakhir, yaitu pada tahun 10 Hijri, sebelum Nabi alaihi salatu wasallam wafat, diberi keturunan dengan Ibrahim, meninggal pada tahun 10 Hijri, dan pada saat itu umur Ibrahim antara 17 atau 18 bulan. 17 atau 18 bulan, kurang lebih 1,5 tahun. Nah, ini tiga anak Rasulullah alaihi salatu wassalam. Adapun putri Nabi alaihi salatu wassalam tidak ada khilaf di antara para ulama. Putrinya ada 4. Di antaranya adalah Zainab. Dan ini yang dinikahi oleh Abu al-As ibn al-Rabi'. Abu al-As ini anak pamannya. Anak pamannya Zainab. Jadi sepupu dengan sepupu. Nah, pernikahan ini melahirkan Umamah, cucu Nabi alaihi salatu wassalam. Nah, maka Zainab ini yang pertama. Kemudian yang kedua adalah Ruqayyah. Dan ini dinikahi oleh Uthman ibn Affan. Nah, dan wafat ketika Uthman masih hidup. Kemudian yang ketiga adalah Fatimah. Dinikahi oleh Ali bin Abi Thalib. Naam, dan melahirkan Al-Hasan wal Husain dan Muhsin serta Ummu Kulthum. Hasan, Husain, Muhsin dan Ummu Kulthum. Nah, kemudian anak Nabi sallallahu alaihi wasallam putri yang keempat yaitu Ummu Kulthum yang dinikahi oleh Uthman ibn Affan. Setelah meninggalnya saudarinya. Maka ini 7 dari anak Rasulullah alaihi salatu wassalam. Seluruhnya dari Khadijah, kecuali Ibrahim, dari Maria Al-Qibtiyah, seorang budak yang dihadiahkan oleh Raja Mesir kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Nah, ini anak-anak Rasulullah. Nah, adapun secara tertib, yang paling besar adalah Al-Qasim. Halo? Halo? Naam, halo Ustaz. Naam, yang paling besar adalah Al-Qasim, kemudian Zainab, kemudian Ruqayyah, kemudian Fatimah, kemudian Ummu Kulthum, kemudian Abdullah, kemudian yang terakhir adalah Ibrahim. Seluruh anak Nabi alaihi salatu wassalam wafat ketika Nabi alaihi salatu wassalam masih hidup. Nah, kecuali Fatimah. Nah, kecuali Fatimah yang hidup bahkan menyaksikan wafat ayahnya alaihi salatu wassalam. Sehingga Fatimah hidup setelah Nabi alaihi salatu wassalam pun juga tidak lama. Disebutkan oleh ahli sirah sekitar 6 bulan. Nah, 6 bulan setelah Nabi SAW wafat, maka meninggallah Fatimah radhiyallahu ta'ala anha wa ardhaha. Nah, ini berkaitan dengan putri-putri Rasulullah alaihi salatu wassalam. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan pada dars kali ini. Wa insyaallah pada kesempatan yang akan datang kita akan masuk ke dalam nasab Nabi alaihi salatu wassalam di kakek beliau, yaitu Abdul Muttalib, kemudian Hashim ibn Abdi Manaf. Wallahu ta'ala a'lam. Ila huna walhamdulillah. Ustaz, bisa pertanyaan yang dikasih, Ustaz? Naam, fadhal akhi. Ana mau tanya, adakah ada hikmah Allah memwafatkan anak lelaki Nabi, Ustaz? Banyak disebutkan di oleh para ulama. Nah, di antaranya misal agar menjauhkan dari sifat ghulu. Nah, sifat ghulu karena ini dilarang dalam agama kita. Nah, takutkan dengan adanya anak Nabi alaihi salatu wassalam. Nah, kemudian terjadi ghulu di dalam agama Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, dan disebutkan Nabi tidak memiliki anak laki-laki, di antaranya oleh Imam Al-Baihaqi. Nah, begitu pula disebutkan oleh Ibn Hisham dalam sirahnya. Dan bahkan sampai menyebutkan angka 18 hikmah. Nah, ana tidak ingat ya. Satu per satu. Nah, hikmah yang ada kenapa Nabi SAW tidak diberikan. Nah, dan ini bisa dirujuk kepada kitab-kitab tersebut. Wallahu ta'ala. Nah. Halo. Satu soalan dari yang kita. Nah, fadhal, fadhal. Dari penjelasan antum tadi, di Mekah itu terdapat yang beriman dengan agama Ibrahim dan juga ada yang beriman dengan agama yang dibawa Nabi Isa alaihissalam. Jadi bermakna agama dari Nabi Isa itu tidak menghapus agama Ibrahim yang diimani oleh penduduk Mekah pada waktu itu ya? Nggak, tidak menghapuskan karena masing-masing umat mereka punya syariat tersendiri. Nah, ini merupakan salah satu kekhususan Nabi alaihi salatu wasalam yang tidak diberikan kepada nabi-nabi sebelumnya. Kalau Nabi Muhammad syariatnya kepada seluruh ummah kafah. Nah, adapun nabi-nabi terdahulu mereka disyariatkan diturunkan kepada satu kaum tertentu. Maka kaum ini berpegang dengan ajaran nabinya. Dan ajaran seluruh nabi adalah sama. Yaitu ibadatillahi wahdah. Nah. Baik. Terlebih lagi apa? Bani Israel. Terlebih lagi Bani Israel. Nabi SAW mengatakan, kanat Bani Israel tasusuhumul anbiya. Bani Israel ini bergilir satu persatu didatangkan kepada mereka nabi. Kullama halaka nabi ba'athahu nabi. Setiap satu nabi wafat, diutuslah nabi yang lain. Intinya ajaran mereka sama. Nah, yaitu ikhlas ibadah lillah dan menjauhi dari berbagai macam taghut. Nah, wallahu ta'ala alam.